lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala fi mawdi'in akhar, halaman 177. Ya, faddal, dibaca Refi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala asy-syekh rahimahullah wa qala fi mawdi'in akhara mujarradu as-su'ali fihi hadha al-wa'idu asy-syadidu li'annahu wasilatun ila at-tasdiqi wa wasilatun ila idhhari amrihi wa isyhari amrihi hatta yusaddiquhu an-nasu fa sara al-wa'idu 'ala mujarradi as-su'ali wa bihadha yu'rafu أنما وقع في بعض النسخ التوحيد فصدقه أنها غلط ليست في مسلم وإنما غلط من بعض النساخ زاد فصدقه والوعيد مرتب على السؤال فقط فإذا جاء التصديق صار الوعيد أشد وهو الكفر نسأل الله العافية. قال السائل كفر أكبر فأجاب نعم هذا الظاهر لأنه تصديق في علم الغيب. قال السائل لو صدقه في هذه القضية التي سأله عنها وتتعلق مثلا بعلاج مريضه وما صدقه في دعوى علم الغيب فأجاب هذه مسألة جزئية ما يلزم عليها ما توعد عليه بالكفر بل صدقه في أن هذا واقع ما توعد عليه بالكفر بل صدقه في أن هذا واقع لا أنه يعلم الغيب في أن هذا الذي قال وقع أما أنه يصدقه في علم الغيب ولو بسبب قضية معينة يعمه الحديث لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. طيب. Syekh berkata di tempat yang lain, ya. مجرد السؤال فيه هذا الوعيد الشديد. Sekedar bertanya kepada penyihir, dukun, ya, paranormal, ya, itu sudah ancaman berat, ya, ancamannya udah berat, sudah wa'id syadid, terdapat ancaman yang berat. Gak boleh bertanya aja. Kemarin hukumannya apa kata Nabi? Gak diterima sholatnya selama 40 hari dan itu wasilah menuju kekufuran berikutnya, yaitu membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut. Ya, gak diterima. Lam tuqbalahu sholatuhu arba'ina laylatan. Gak diterima sholatnya 40 malam. Li'annahu wasilatun ila tasdik. Karena itu adalah sarana untuk membenarkan dukun tadi. Kalau sudah membenarkan, kufur. Fasa'alu an syai' wasaddaqahu. Ya. Kafara bima unzila ala Muhammad. Demikian kata Rasulullah SAW. Kalau dia bertanya dan membenarkan, maka dia kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, wa wasilatun ila idhari amrihi. Dan itu hanyalah wasilah ya, untuk idhar amrihi wa ishari amrihi. Hatta ya, mana? Ini kan ya? Baik. Ya. Dan apa namanya? Dan itu juga wasilah untuk menampakkan ya perkara perdukunan ini kepada orang-orang. Wa ishari amrihi. Dan hanya menjadi wasilah untuk semakin mempopulerkannya. Kalau dia datang bertanya kepada dukun. Ya. Menyebarkan urusan dukun tadi. Hatta yaksidahu annasu, akhirnya orang-orang akan datang. Kenapa si fulan datang? ke dukun, akhirnya orang-orang akan datang semua itu. Lihat itu di footnote, baca Refi. Waqala fil fatawa, Syekh Bas berkata di fatwanya, waqala fil fatawa li'anna ityanahum wa su'alahum fihi raf'un li sya'nihim wa yusabbibu syuyu'al syuyu'a amrihim fil biladi wa tasdiqin nasi lahum. Nah. Ya. Karena kalau mereka datang ke dukun tadi, ya, dan bertanya kepada dukun, ya, ini hanya akan menyebabkan perkara tersebut menjadi rusak, ya, urusan tersebut di negeri, dan akhirnya ya manusia, orang-orang akan membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun tadi, tukang sihir tadi itu. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Fasara al-wa'id ala mujarradi su'al, maka jadilah ya ancaman bagi orang yang hanya sekedar bertanya kepada dukun itu sudah diancam. Wa bihadza yu'rafu, oleh karena itu diketahuilah, anna ma waqa'a fi ba'di nusakhil tauhidi, ya, ada salah satu naskah yang tercantum di dalam satu naskah salinan kitab At-Tauhid, ya, fasaddaqahu, ya, dan membenarkannya itu, ya, ketika dibawakan hadis tidak diterima sholat 40 hari itu ada lafaz fasaddaqahu, padahal itu keliru, hanya sekedar bertanya. Man atarrafan au kahinan fasa'alahu lam tuqbalahu sholatuhu arba'ina laylah. Nah, ada sebagian naskah yang membawakan fasaddaqahu, membenarkannya, tidak diterima sholatnya. Ini annaha walatun laysat fi muslimin. Itu keliru. Tidak tercantum hadis tersebut dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Ini keliru pada sebagian naskah. Naskah tambahan ini. Ini keliru. Ya, pada lafaz naskah yang tambahan fi ba'd nusakh, ya, zada fa saddaqahu, ini keliru. Ya, yang sahih tidak diterima sholat jam 40 hari itu kalau sekedar datang dan bertanya. Kalau membenarkan, ya kufur. Ya, kufur. Ya dan billah. Nah, barakallahu fikum. Wal wa'id murattabun ala su'ali faqat, maka ancaman itu, ancaman tidak diterima sholatnya selama 40 hari itu hanya, ya, diarahkan kepada orang yang bertanya saja. Fa idza ja'a tasdiq. Nah, kalau sudah membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi, saral wa'idu asyadda wa huwa al-kufr. Ancamannya jadi lebih berat lagi, yaitu apa? Kufur dia. Ya, kufur. Nah, berkata penanya, kufrun akbar? Ya, apakah dia kufurnya itu kufur akbar dalam hadis? Man atakahinan awarafan fasadakau bima yakul, fakot kafara bima unzila ala Muhammad, fakot kafara. Sungguh dia telah kafir. Dengan kafir yang ya, dari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu terhadap Quran dan hadis dia kufur. Penanya berkata kepada Syekh, kufrun akbar? Kufur akbar, kata Syekh, naam kufur akbar, hadza zahir. Itu dia. Yang nampak demikian. Li'annahu tasdiqun fi ilmil ghaib. Karena dia membenarkan orang-orang yang mengaku percaya mengetahui ilmu ghaib. Jadi tidak perlu dihiraukan kalau ada yang mengatakan kafirnya tersebut kafir asghar. Tidak perlu kita petoleh pendapat tersebut. Ya. Nah, sekarang Syekh bin Bas sudah mengatakan demikian. Ustaz Pulan mengatakan demikian. Loh, kok Syekh bin Bas pernyataannya dibantah sama ustaz? Siapa ustaz dibanding sih? Hah? Karena memang saya dapati beberapa orang dari kalangan ustaz minal asatidah itu berpendapat bahwa kufur dalam hadis fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad, katanya kufur asghar. Syekh bin Bas bilang apa? Kufur akbar di sini. Ya. Udah selesai. Maka perdukunan itu kekufuran. Ya. Perdukunan itu kekufuran. tauhid dan perdukunan itu enggak akan pernah menyatu ya ikhwah. Enggak akan pernah menyatu. Ya. Dari sejarah Islam, sejarah Islam, negeri-negeri Islam itu selalu memusuhi perdukunan. Ya, enggak ada yang. Makanya hukum para dukun itu dalam Islam berdasarkan titah Umar bin Khattab, ya, apa yang dilakukan oleh sahabat, ya, mereka itu dibunuh tanpa dimintai taubat. Kalau mereka taubat, urusan mereka dengan Allah, dibunuh. Ya, bahkan yang membunuh boleh persen kaum muslimin, kata Syekh bin Baz. Walaupun persen tersebut dipenjara, dibunuh, ditangkap, dan seterusnya. Boleh. Ya, Syekh bin Baz yang ngomong, boleh. Kalau ada yang membatasi, oh yang nangkep mesti pemerintah. Dia mesti hadirkan dalil. Atau dihadirkan perkataan ulama. Nah, kalau pernyataan tadi siapa aja boleh membunuh, walaupun resikonya tanggung sendiri kalau ditangkap, kalau dibunuh, itu adalah pernyataan Syekh bin Baz. Ya. Nah, ini kufurnya kufur akbar. Karena itu dia membenarkan orang yang mengetahui perkara apa ya, mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Dia benarkan. Maka inilah kekufuran. Qala sa'ilu. Ya, penanya berkata lagi kepada Syekh. Ya. Law saddaqahu bi hadhihi al-qadiyyah allati as'alaha anha wa tata'allaqu masalan bi ilaji maridi. Wa man saddaqahu fi da'wa ilmul ghaib. Ya. Syekh, seandainya Syekh, ya, kata penanya, seandainya orang yang datang ke dukun tadi, dia membenarkan si dukun tadi itu pada kasus, ya, pada permasalahan yang dia tanya aja yang berkaitan tentang misalkan bi'ilaji maridihi, pengobatan salah satu orang yang sakit, ya, apakah kerabatnya, keluarganya, dia enggak membenarkan. Ya, klaim-klaim dukun tadi yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Ya, dia cuma membenarkan dukun tadi bisa mengobati penyakit. Nah, penyakit dalam artian bukan penyakit yang ada kliniknya, ada sihirnya ya. Ya, kalau penyakit yang ada kliniknya, semisal memasukkan tangan ke perut sehingga diobati langsung, bedah langsung oleh tangan si dukun, sebagaimana yang ada di Depok, di Bekasi juga ada. Sama yang nyamar jadi ustad, ustad haji ha itu mahar 6 juta mindahin penyakitnya ke hewan, penyakit tumor dipindahin tumornya ke kucing, ke kambing, ya, ke kambing itu di luar mahar, itu beli kambing bayar mahar 6 juta. Sakit apa? Ginjal. Nah, penyakit ginjalnya dipindahin ke ginjal kambing. Dokter mana yang bisa kayak gitu? Hah? Penelitian langsung seketika saat itu. Kalau enggak itu pakai bantuan setan. Ya. Apaan kayak begitu? Nah, ini yang penanya maksud, yang dukun tersebut hanya mampu mengobati yang jelas, yang real, tanpa ada klinik-klinik. Ya, tanpa ada klinik-klinik. Nah, dia hanya membenarkan itu pasien yang datang, bukan membenarkan klaim ilmu gaib, pengetahui perkara gaib dari dukun tadi. Maka kata Syekh, hadhihi mas'alatun juz'iyatun. Maka kalau begitu ini permasalahan, permasalahan cabangnya lagi nih. Ya, parsialnya lagi. Ma yalzamu 'alaiha ma tu'adu 'alaihi bil kufur. Ya. Baik, dan tidaklah konsekuensinya membenarkan pada selain perkara gaib dari pasien tadi, membenarkan si dukun tadi, cuman bukan perkara gaib, itu tidaklah konsekuensinya dia juga terancam dengan kekufuran. Bal saddaqahu fi anna hadha waqi'un. Ya. Namun, ya, dia membenarkan perkataan si dukun tadi pada perkara yang selain mengakui perkara, mengetahui perkara gaib, misalkan tadi apa contohnya, mengobati penyakit, ya, kerabatnya tanpa ada unsur klinik, dan itu memang betul real terjadi. La annahu ya'lamul ghaiba, bukan karena dia tahu ilmu ghaib. Ya. Kalau yang seperti ini kata Syekh, itu tidaklah konsekuensinya dia terancam kufur juga. Ya. Fi anna hadzal ladzi qala wa waqa'a. Ya, ada dan yang apa di sini pun tadi katakan, ya. Ya. Mana lagi tadi? Ama anna yusaddiquhu. Nah, itu ya. Tadi fi anna hadza alladhi qala waqa'a, bahwa apa yang dukun katakan tadi, ya, yang dia katakan tentang pengobatan yang tanpa ada unsur klinik itu memang betul demikian, maka jika si pasien itu membenarkan perkataan yang ini aja, dia enggak kafir. Yang kafirnya itu kafir akbar kata Syekh Ibn Baz kalau dia membenarkan apa tadi, si dukun tadi mengetahui perkara gaib. Ya, amma annahu yusaddiqu fi ilmil ghaib. Adapun ya, jika si pasien ini yang datang ke dukun ini dia membenarkan ucapan si dukun terkait si dukun ini ngaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, ya, walau bisa babi qadiyatin muayyanatin, walaupun itu karena sebab kasus tertentu, oh iya benar juga ya. Ya ummuhu al haditsu, maka hadis yang tadi itu sudah kena dia, sudah mencakup diri dia juga. Yang man atakahinan awarafan fasadahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun atau peramal membenarkan apa yang dikatakan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kufurnya kata Syekh Ibn Baz kufur akbar, bukan kufur asghar. Kufurnya kufur akbar. Kufur dia. Yang datang ke dukun kufur akbar. Dukunnya gimana? Ya kufur. Kok dukunnya enggak kafir, gimana ceritanya? Ya dukunnya kafir lah. Namanya dia kafir. Iya. Gimana ceritanya dukunnya enggak kafir? Ya. Maka tugas pemerintah, kan katanya pemerintah negeri Islam nih Indonesia. Siapa yang bilang tuh? Ya, Indonesia negara Islam. Berarti tugas pemerintah membubarkan Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Tugas pemerintah memancung semua dukun. Aku mati semua. Tugas pemerintah sebagai negara Islam, katanya negara Islam kan? Ya, menghentikan semua tayangan yang ada perdukunan. Bukan malah diakomodir. Ya, dinyatakan telah lolos sensor oleh Badan Penyiaran. Lolos sensor, sehingga para togut, setan-setan, dukun-dukun bebas melakukan praktek, bukan lagi di ya, di mana? Kalau film zaman dulu, di goa-goa. Bukan. Bukan di goa-goa. Di hutan gitu kan. Bukan, di TV. Dukunnya pakai peci jadi Ustadz Danu. Tinggal baca ayat kun fayakun. Kun fayakun. Prakteknya dia perdukunan di TV. Di TV. Ya, dia merukiah orang. Merukiah pakai jin juga dia. Saya perintahkan kamu keluar. Kalau tidak saya perintahkan malaikat yang berada di belakang saya. Bu, bisa perintah malaikat dia. Togut. Kok bisa tayangan kayak begitu diakomodir di TV nasional? Ditonton oleh berapa juta bangsa itu. Ini PR siapa? PR kita. Enak aja. PR pemerintah lah. Kan pemerintah negara Islam. PR kita. Pemerintah lah. Enak aja kita yang dibebanin. Orang pemerintah negara Islam katanya. Ya kalau enggak pemerintah dosa besar. Enak aja kita. Pemerintah duluan sana. Kan di negara Islam. Kalau di negara Islam wajib. Mana ada negara Islam dukun diakomodir TV. Mana ada contohnya. Halu itu. Tahu halu? Ngimpi. Oh, di Saudi, cerminan negara Tauhid. Dukun mana ada di TV nasional Saudi gitu ya. Ya. Ayuhal musyahadatul kiram. Sana syahadu. Sekalian pemirsa kita akan menyaksikan. Ba'dal kuhan. Sebagian dukun. Di televisi kesayangan kita mana ada kayak begitu? Hah? Pancung semuanya satu-satu. Ketahuan pancung semuanya. Nuh bisa bikin. Ada dukun idol lah. Dulu apa tuh namanya? Dukun idol. The Master. Waduh, ini apa ini? Hah? Nah. Bahkan ada juga tuh, apa tuh namanya? Ya, tayangan itu tuh. Yang pemburu hantu. Nah. Pemburu hantu itu kan? Oh, ini mistis ini. Ya Allah, apaan kayak gitu? Hah? Bahkan di TV ditayangin dukun sama dukun saling adu ilmu setan. Ini keren, ini ilmu putih, ini ilmu hitam. Mana ada ilmu putih, ilmu hitam? Semuanya ilmu setan semua. Ya, enggak ada. Kalau ilmu putih ya apa sih istilah ilmu putih, ilmu hitam? Ya ilmu din udah. Ya. Kalau ilmu din ya udah, enggak perlu dikasih-kasih ciri khas warna-warna lah. Ilmu putih, ilmu hitam. Aduh. Allah musta'an. Ya, maka tugas PR bagi pemerintah Indonesia yang katanya negeri Islam untuk memancung semua dukun, membubarkan perdunu, membatalkan, menghancurkan Santet Festival 2021 di Banyuwangi. Nah, itu harusnya ditangkap itu. Santet Festival. Harusnya polisi bertindak. Ini mau nyantet nih, tangkepin. Kok malah dijadiin apa? Wisata. Diakomodir oleh bupatinya. Ya. Allah musta'an. Harusnya ya pemerintah Indonesia yang kata negara Islam itu wajib memancung semua dukun. Mencabut izin operasional semua TV yang nayangin acara dukun. Yang nayangin Ustaz Danu itu. Kun fayakun. Ya, yang nayangin-nayangin itu tuh. Mama Loren, Mbak Yu. Nah, yang nayang-nayang cabut izin operasionalnya. Semuanya dong. Semuanya cabut. Ya, tak guna itu TV semua. Ya, asosiasinya dibubarin, bukan malah dipayungi hukum. Dikasih nomor izin izin hukum Kemenhumkam nomor sekian. Iya dan billah. Negara Islam enggak kayak gitu. Ya. Namanya tauhid itu selalu kontra dengan perdukunan, dengan sihir. Tidak ada yang namanya tauhid mengintolerir mereka, nggak ada. Maka itu semua tugas pemerintah, PR pemerintah. Iya, enak aja PR kita. Orang katanya pemerintah negeri Islam kan, PR mereka lah. Ya, wajib bagi mereka. Siapa yang bilang pemerintah negara Islam dia harus tuh nah, mengilzam pemerintah hal ini. Oh, nggak mungkin terwujud. Pemerintahan Islami mendukung perdukunan. Ya. Bahkan sebagian anggota DPR ini memang jadi anggota DPR pakai dukun. Ya, cari black box pesawat Sriwijaya pakai dukun. Tim pencari fakta ya, tak mampu ya bertindak dengan tepat, dukun bertindak. Allahu musta'an. Itu enggak mungkin diselam, diambil dengan manusia di dasar laut. Itu mesti pakai dukun gitu. Oh, dukunnya suruh nyelam gitu. Hah? Oh. Allah musta'an. Ya. Nah, itu juga PR tugas dari negara Islam Indonesia katanya untuk memancung anggota DPR yang ngusulin itu tuh. Pakai dukun. Itu pancung itu, anggota DPR kayak gitu. Hah? Enak aja nyuruh kita datang ke dukun gaming. Tangkap itu anggota DPR itu. Tangkap, dihukum dengan seberat-beratnya. Ini kalau betul-betul konsekuen menjalankan tugas sebagai negara yang kata negara Islam. Ya, negara Islam. Belum lagi nanti kita ilzam lagi. Ya, negara Islam. Ya, dicabut itu undang-undang setan Holandi yang berkocol di negeri kita 76 tahun. Undang-undang setan itu ya. Wah. Emang undang-undang Allah itu? Undang-undang setan itu. Ya, itu diinjek-injek, dirobek-robek, dibuang, dibakar. Ya. Enggak ada kayak gitu-gitu GBHN kayak gitu-gitu. Enggak ada. Kalau betul-betul konsisten, apa namanya? Konsekuen. Komitmen. Ya. Ya, juga tuh pelecehan Islam harus di tangkap hukum mati, jangan malah dilindungi. Ya, dijaga, dipelihara, dibayar. Allah musta'an. Ya, semoga Allah memperbaiki ini semuanya. Ya, qala sa'ilu. Ini ya. Udah belum? Ya. Li'anna al-ghaiba la ya'lamuhu illallah, karena perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Qala sa'ilu. Nah, penanya lagi bertanya. Lagi repeat tanggung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala as-sa'ilu al-qawlu bi annahu kufrun asgharu fajaba laisa bidhahirin. Baik. Ha. Ya. Kata penanya, "Wahai Syekh, ada bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya dalam hadis tersebut ya, bahwasanya man ata arrafan au man ataka hinan arrafan sadaqa bi bayaqul faqad kafara." Siapa yang datang ke dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun, sungguh dia telah kufur. Nah, ada pendapat yang mengatakan kufur asgar, kata Syekh, laisa bidhahir. Pendapat tersebut enggak kuat, ikhwah. Ya, pendapat tersebut enggak kuat. Ya. Sudah dibaca tuh di footnote. Qala fi majmu' fatawa Syekh bin Bas berkata, qala fi majmu' fatawa man atahum wa saddaqahum bima yaqulu bima yaquluna min ilmi al-ghaibi fa huwa kafirun. Man saddaqahu fi da'wa ilmi al-ghaibi kafara wa innama hum yukhbiruna an asya'a waqi'atin wa amma ilmu al-ghaibi fa ila Allah. Tayib. Syekh bin Bas berkata, Isyarat Tahawiyah juga berkata di fatwa beliau, di majmu' fatwa beliau, man atahum wa saddaqahum. Siapa yang datang kepada mereka dan membenarkan mereka. Kalau datang aja beda hukumnya ya. Ya. Kalau datang aja bertanya kepada mereka itu tanpa membenarkan enggak diterima sholatnya. Datang ke dukun buat bantah, oh itu dapat pahala. Buat bantah ya. Membantah. Datang ke dukun mau ngapain? Ngapain datang ke dukun? Mau hancurin praktek perdukunannya. Dapat pahala. Mau ngapain datang ke dukun? Mau menggal kepalanya. Ah, dapat pahala. Ya. Saya mau ketemu Mbak Ayu, mau ngapain? Mau khidbah? Oh, enak aja. Mau penggal kepalanya. Ah, itu dapat pahala. Itu Mbak Ayu itu kok semakin ini ya? Ya, kurang ajar itu. Dia udah ramal-ramal sampai kemarin dia ngeramal apa itu? Presiden lengser 2021. Diralat. Hah? Diralat. Diralat. Diralat. Takut. Diralat. Ya. Togut Cemenia. Payah Togut. Nah. Kayak diralat. Takut juga dia. Nah. Itu harusnya tangkap itu. Ya, mau diralat kayak mau enggak, tangkap itu. Ya, kalaupun pemerintah tidak sensitif terhadap isu perdukunan kayak gini-gini, harusnya ya adalah dia sensitif. Wah, enak aja saya diramal, mau lengser 21, tangkep, gitu. Walaupun menangkapnya bukan karena unsur agama, tapi karena unsur ya politis, ini tangkep kan mengurangi itu perdukunan. Ya. Nah, pemerintah gak dapat pahala karena nangkepnya sentimen politik. Ya, kalau nangkepnya tangkep, kenapa? Dia jadi peramal, dapat pahala besar itu. Baru jadi negeri tauhid. Ya. Harus tangkep itu. Kemarin kesempatan tuh dia bilang, presiden yang saya 2021, tangkep aja udah. Ya. Faktor politis. Biasanya jago kayak begitu-gitu pemerintah. Ya. Ada kayak gitu-gitu. Lawan-lawan politis. Harusnya manfaatin. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian. Wasaddaqhum bima yaqulun min ilmi ghaib fahuwa kafirun. Siapa yang datang ke dukun membenarkan perkataan mereka? Perkataan mereka yang mengklaim tahu perkara gaib, maka ia kafir. Yang datang tersebut kafir. Kalau dukunnya enggak usah ditanya lagi. Syekh bin Bas juga berkata, "Man saddaqahu fi da'wa ilmil ghaib kafara." Siapa yang membenarkan dukun terkait klaim dukun tahu perkara ilmu gaib, maka dia kufur. Itu ya. Hati-hati. Oh Jokowi lengser 21, oh bisa jadi benar nih kata Mbak Ayu, kufur dia. Hati-hati. Hati-hati, ini kufur kufur akbar kata Syekh bin Baz. Ya. Wa innamahum yukhbiruna an ahsya'a waqi'ah. Ya. Mereka itu dukun para peramal tersebut hanya ngasih tahu hal-hal yang sudah terjadi. Ya. Amma ilmul ghaib, adapun perkara yang ghaib ilallah. Pengetahuan itu hanya pada Allah. Jadi kayak tebak-tebak buah manggis. Ya, si dukun itu, peramal itu. 2021 artis pulanah cerai, ada artis yang cerai, ya tebak aja. Ya namanya dinamika kehidupan, rumah tangga. Ya ada yang cerai, apalagi artis potensi besar, ya enggak? Ya istrinya adu akting dengan cowok lain, dipeluk dan segala macam. Suaminya marah-marah lah, cemburu. Nah, ini berpotensi. Ya tebak-tebak aja dia. 2021 ada artis yang cerai. Cerai mulu dia itu. Ada perceraian. Enggak pernah ada yang ngerano artis ada yang poligami. Hah? Cerai terus. Ya gitu aja dia. Kalau dia tiba-tiba meramal dengan poligami, antum percaya juga. Giliran poligami percaya, na'udzubillah. Hah? Enggak juga ya. Ya. Tapi mana lagi tadi? Mas'alatun, pertanyaan berikutnya. Terima kasih ke Nugraha. Ya, tajir. Si tajir Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun su'ila Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala masihatu hadithi samituhu anin Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu sihra wa la ta'malu bihi. Al-jawabu hadzal hadithu batilun la asla lahu wa la yajuzu ta'allumu sihri wa la al-amalu bihi wa dhalika munkarun bal kufrun wa dalalun wa qad bayyanallahu inkarahu lis-sihri fi kitabihil karim fa awdaha subhanahu anna sihra kufrun wa annahu min ta'limi syayatini wa qad dhammahumullahu ala dhalika wa hum a'da'una thumma bayyana anna ta'lima sihri kufrun wa annahu yadurru wa la yanfa'u fal wajibu al-hadharu minhu wa li anna ta'alluma sihri kullihi kufrun wa li hadha akhbara anil malakaini annahuma la yu'allimani nasa sihra hatta yakula lil muta'allimi innama nahnu fitnatu falatakfur fa'ulima annahu kufrun wa dolalun. Mas'alatun su'ila kaifa yusharu rasulu sallallahu alaihi wasallam wallahu yakulu lahu wallahu ya'simu. Ini dulu ya, panjang itu lagi ya. Pertanyaan Masihatu hadisin sami'tuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Syekh, bagaimana keabsahan sebuah hadis yang saya dengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya berbunyi ta'allamu sihra wa la ta'malu bih. Pelajari sihir. Pelajarilah sihir, tapi jangan kalian amalkan sihir. Jadi ini pembuat hadis palsu ini halu. Seolah-olah Nabi nyuruh mengajarin sihir. Ya. Ya, ini tuduhan nih. Kirain Yahudi aja ya. Kalau Yahudi menuduh Sulaiman yang mengajarkan sihir. Ini juga nih pembuat hadis ini nih. Ya. Dia nuduh Nabi suruh kita pelajari sihir. Ya alhamdulillah. Pelajarilah sihir, tapi jangan kalian amalkan sihir. Na'udzubillah. Kata Syekh, hadzal hadits la batilun la asla lahu. Hadis ini pelajarilah sihir tapi jangan kalian amalkan sihir. Hadis ini batil. Ya, tidak ada asal usul. Gimana ceritanya Nabi menyatakan dalam banyak hadis sallallahu alaihi wasallam ya kemungkaran sihir, kekufuran sihir. Sihir termasuk hal-hal yang membinasakan. Kok bisa-bisanya nih orang yang bikin hadis ini mengatakan Rasulullah memerintahkan kita untuk belajar sihir. Ya. La yajuzu ta'allamu sihri wala al-amalu bih. Enggak boleh belajar sihir, enggak boleh ngamalin sihir. Datang ke tukang sihir aja enggak boleh. Nonton atraksi mereka enggak boleh. Enggak boleh tuh nonton santet festival. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Mesti ingkari semua. Ya, ingkari. Enggak boleh itu. Wadzalika munkarun, yang demikian itu mungkar hadis itu. Batil aslalahu. Ya, bal kufrun wa dalalun, itu adalah kekufuran, kesesatan tuh yang bikin hadis ini. Qad bayyana Allahu inkarahu lis-sihri fi kitabihil karim. Allah telah menjelaskan pengingkaran Allah terhadap sihir di Al-Qur'an. Fa awdaha subhanahu anna as-sihra kufrun, Allah menjelaskan sihir itu kekufuran. Wa anna min ta'limi syayat wa annahu min ta'limi syayatin. Dan Allah menjelaskan sihir itu adalah salah satu bentuk pengajaran setan. Setan yang ngajarin sihir. Ya. Baik. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihir. Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir. Setanlah yang mengajarkan manusia sihir. Baik. Qad dhammahum Allah. Allah telah mencela mereka. Ala dzalika, ya, atas hal ini. Allah telah mencela setan atas sihir ini. Ya, wa hum a'dauna, dan setan itulah musuh-musuh kita. Summa bayyana anna ta'lima sihri kufrun, kemudian Allah menjelaskan bahwa mempelajari sihir itu adalah kekufuran. Wa annahu yadurru wa la yanfa'u. Sihir itu tidak hanya memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Fal wajibu al hadaru minhu, yang wajib adalah waspada dari kesyirikan. Li'anna ta'alluma sihri kullih kufrun, karena mempelajari sihir dengan bentuk segala bentuk sihir, ya, mau sihir teluh ke, mau santet ke, mau melet ke, mau guna-guna ke, mau pesugihan ke, mau penglaris ke, ya, dengan segala macam varian menu dari sihir tadi, itu adalah kekufuran. Ya. Walihada akhbaru anil malakain, oleh karena itu Allah mengabarkan tentang dua malaikat, annahuma la yu'allimanan nasi sihra. Ya, keduanya tidaklah mengajarkan manusia sihir, hatta yaqulanil muta'allimi, hingga keduanya, ya, berkata kepada orang yang pengen belajar sihir, innama nahnu fitnah. Fala takfur, kami ini fitnah. Jangan kalian kufur. Fa'ulima annahu kufrun wa dalalun. Kata Syekh, maka diketahuilah belajar sihir adalah kekufuran dan kesesatan. Ya, belajar sihir itu kekufuran. Semua, enggak ada tuh yang namanya ilmu putih, ilmu hitam. Ya, kalau yang meneluh ilmu hitam. Ya. Yang ngobatin lu ilmu putih, itu enggak ada. Semuanya itu adalah kekufuran, ya, sihir itu. Obatin teluh ruqyah. Baca Quran dengan syarat-syaratnya. Ya, baca Quran aja udah. Tidak boleh pakai jampe-jampe. Dah, dah. Selesai itu. Ya, barakallahu fik. Ah. Ya, sihir sekali lagi itu selalu kontra dengan tauhid. Maka maraknya sihir di TV-TV, Ustaz Danu, ya, melakukan praktek sihir, siapa itu lagi? Yang rambutnya kucai itu. Hah? Roy Kiyoshi, hah? Itu harus ditangkap semua itu. TV-TV yang menayangkan sihir, adegan-adegan klinik itu mesti dibredel, dicabut izinnya semua itu. Tugas siapa? Pemerintah lah, enak aja tugas kita. Kan pemerintah katanya negeri Muslim, nah, tugas mereka, ya, tugas mereka itu. Tugas pemerintah memancung semua penyihir-penyihir, dukun-dukun, peramal-peramal. Ya, mbak Yu itu mesti dipenggal semua. Mesti dipenggal. Tanpa dimintai tobat. Ya, kalau tobat ya urusan mereka lah dengan Allah. Nah, mas'alatun, permasalahan berikutnya terkait tentang disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baterai HP saya udah lowbat ini. Qadarullah. Ya, bentar lagi aja deh ya. Ya. Mas'alatun, pertanyaan berikutnya. Ya, Lai Nugraha, nanggung. Mas'alatun, su'ila, Kaifa yusharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yaqulu lahu wallahu ya'simuka minan nas. Wa kaifa yusharu wa huwa yatalaqqal wahya an rabbih wa yuballighu dhalika lil muslimina. Fa kaifa yuballighu wa huwa mashhurun wa qawlul kuffari wal musyrikina in tattabi'una illa rajulan mashhura. Narju idhahaha wa bayana hadhihi syubhati. Pertanyaan berikutnya, kaifa yusharu rasul? Gimana ceritanya rasul disihir? Rasul disihir kan mak itu riwayatnya sahih. Riwayatkan menurut Imam Bukhari. Rasul disihir oleh Labid bin Al-Asam. Ingat ya, tapi disihirnya rasul bukan sihir hakiki, tapi sihir apa? Takhiri. Sebagaimana Nabi Musa juga kena sihir. Ya, Nabi Musa juga kena sihir. Artinya hanya dikhayalkan. Nabi Musa dikhayalkan melihat ular, padahal itu enggak ada hakikatnya. Dia cuma tali temalik, tongkat tukang sihirnya Firaun, udah. Kalaupun ditangkap, ya, itu yang ditangkap adalah tali temalik. Ya, yang disihir adalah matanya, yukhayyalu ilaih. Diimajinasikan saja. Nah, Rasulullah SAW juga disihir begitu. Oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-Asam, yang belajar sihir, dia Yahudi yang ada di Madinah, yang dia belajar sihir kepada para penyihir Yahudi yang lainnya, syekh-syekh sihirnya yang ada di negeri Yaman. Ya, dan syekh-syekh Yahudinya itu yang ada di negeri Yaman belajar sihir dari para setan. Ya, yang setan ini membohongi mereka bahwasanya adalah sihir yang berasal dari Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman. Nah, ini penanya berkata kepada Syekh bin Bas, "Wahai Syekh, gimana ceritanya Rasulullah SAW itu disihir? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menjaga engkau, wahai Nabi, dari segala macam gangguan intimidasi manusia. Kaifa yusharu? Gimana ceritanya beliau disihir? Wahu yatalaqa al-wahya an rabbihi wa yuballigha dhalika lil muslimin. Gimana ceritanya beliau disihir? Sementara beliau menerima wahyu dari Rabbnya, beliau juga menyampaikan wahyu tersebut kepada kaum muslimin. Kaifa yuballighu wa huwa mashhurun? Gimana ceritanya beliau menyampaikan kepada umat wahyu sementara beliau tersihir? Wa qaulul kuffar wal musyrikin. Nah, ini juga ucapan orang-orang kafir dan musyrikin tentang Rasul SAW yang Allah sebutkan di Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat ke-47. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Ya. Kata orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin, kalian itu hanya mengikuti tidak lain orang yang masfur, orang yang terkena sihir. Jadi musyrikin menuduh Rasulullah terkena sihir. Mereka menuduh Rasul penyihir. Terkadang orang yang terkena sihir. Nah, gitu. Nah, berarti musyrikin benar dong ini. Gitu. Nah. Taib. Nah, kata penanya kepada Syekh bin Bas, narju idahaha wa bayana hadhihi syubuhati. Wahai Syekh, kami mengharapkan penjelasannya. Ya. Ya, bagaimana hal tersebut? Ya, mohon diluruskan penjelasan dari syubhat tersebut. Fa ajaba. Maka dijawab oleh Syekh, panjang kan ya? Oh, panjang pekan depan. Waduh, ada footnote-nya panjang lagi. Berapa lembar ini footnote-nya? Sebelum footnote enggak apa-apa deh kita baca deh jawaban sih. Ini soalnya pertanyaannya di dibaca ini, masa jawabannya bukan besok. pertanyaan sekarang jawabannya besok. Aduh. Terus besok ya belum tentu bisa hadir ya. Jadi mesti nanya apa ya? Kena syubhat. Jadi ini pertanyaan malah syubhat gitu. Kan informasinya syubhat. Harusnya menghilangkan syubhat. Sebelum ada pertanyaan kayak gini dibaca, antum kebayang enggak mau nanya bakal begini? Enggak. Enggak kan? Enggak kepikiran ada ayat in tattabi'una illa rajulan mashhura. Enggak kepikiran kan? Oh iya. Udah jawab aja dah, enggak apa-apa lah ya. Ini paling baterai saya lobet kalau mati tengah jalan, ya udah yang rugi yang dengerin online. Kita sini bisa terus. Nah. Baik. Nah. Sah, Fikri bin Abdul Majid bin Abdul Majid. Nah. Nah. Bismillah. Wajaba hadza sabata fil hadisi sahihi. Wa inda mastaqarra al-wahyu wastaqarrat ar-risalatu. Maqamat dalailun nubuwati wa sidqur risalati wa nasarallahu nabiyahu alal musyrikina wa zallahum ta'arradu lahu syekhun minal yahudi syakhsun syakhsun minal yahudi yud'a labi ibnul a'sami fa'amila lahu sihran fi mushtin wa musyatatin wa jaffi tal'atin zakara nakhla ya fasara yukhayyal zakara nakhli fasara yukhayyalu ilayhi annahu fa'ala ba'd asyai'i ma'a ahlihi wa lam yaf'alhu lakin lam yazal bihamdillahi ta'ala Aqluhu isim yazal. Aqluhu wa syu'uruhu wa tamyizuhu ma'ahu fima yahdusu bihi fima yuhaddisu bihi nas fima yuhaddisu bihi nasa wa yukallimun nasa bilhaqi alladhi awhahu Allahu ilaihi lakinnahu ahassa bishay'in asaru alaihi ba'dul asari ma'a nisa'ihi kama qalat Aisyatu radhiyallahu anha innahu kana yukhayyalu ilayhi annahu fa'ala ba'd asy-syai'i fil baiti ma ahlihi wa huwa lam yaf'alhu faja'ahu al-wahyu mir rabbih 'azza wa jalla biwasitati Jibril alaihi salam fa akhbarahu bima waqa'a fa ba'sa man istakhraja dhalika asy-syai'u min bi'rin li ahadil ansari man istakhraja dhalika syai'a min bi'rin li ahadil ansari fa atlafahu wa zala anhu bihamdillahi ta'ala dhalikal asara wa anzala alaihi subhanahu suratail dhalika uzala anhu bihamdillahi dhalikal asaru dhalikanya kan fa'il dari zala ya. Asaru musyar ilainya ya, jadi badal. Terus wa anzala alaihi subhanahu suratail muawwidzataini faqara'ahuma wa zala anhu kullu bala'in wa qala alaihi salatu wassalam ma ta'awwadzal muta'awwidzuna bimislihima wa lam yatarattab ala dhalika syai'un mimma yadullun nasa au Yukhillu bil risalati aw bil wahyi wallahu jalla wa ala asamahu minan nasi mimma yamna'u waslur risalati usula maf'ul dari yamna usular risalati wa tablighaha. Baik, itu belum selesai jawabannya ya, panjang kali ini. Maka dijawab oleh Syekh bin Baz, ya, hadza sabata fil hadis sahih. Mengenai disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang valid ya. Ada di hadis sahih. Di hadis sahih Bukhari. Ya, Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau Mufidul Mustafid Syarah Tajrid Tauhid Al-Mufid menjelaskan dengan detail hal ini. Ya, qadarullah saya enggak bawa bukunya. Nah, kalau pekan depanlah kita terangkan hikmah tentang disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau saya bacakan itu berapa halaman itu. Khawatirnya kemalaman. Kan depan insyaallah. Sebagaimana hikmah disihirnya Musa ya. Diimajinasikan aja. Sihir takhili ya. Ya, bukan sihir hakiki. Ya. Rasulullah tidak tersantetnya. Kalau tersantet Allah jaga Rasul dari itu. Ya, diteluh itu nah. Kalau selain Rasul mungkin bisa, ya. Taibar kalafik. Nah, wa inna mastaqarra al-wahyu wastaqarrat ar-risalatu. Ya. Tatkala wahyu dan risalah telah kokoh, ya telah ya apa namanya, telah kuat menancap qomat dalailun nubuwati wasidqur risalah, ya telah tegak juga dalil-dalil nubuwah, bukti-bukti kebenaran kenabian beliau dan kebenaran risalah beliau, maka Allah menolong nabinya al-musyrikin, atas kaum musyrikin, dan Allah menghinakan orang-orang musyrik. Ya ta'aradalahu syakhsun minal yahud yud'a Labid ibnu al-A'sam. Maka ada yang orang yang ya, mengganggu seseorang dari kalangan Yahudi yang mengganggu beliau, yang biasa dipanggil dengan Labid al-A'sam. Ya, Labid al-A'sam inilah yang nanti jadi salafnya Jahmiyah. Karena Jahmi ibn Safwan ya, itu ngaji pemahaman dia itu ke Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ngaji pemahaman dia yang sesat itu kepada ya Bayan, Aban. Ya. Aban ngaji kepada nabi Bayan. Bayan ngaji kepada keponakan perempuan, ngaji sihir keponakan perempuan Labid al-Asam. Labid ala keponakan perempuannya ini ngaji sihir. Nah, kok ngaji sih? Belajar sihir dari Labid al-Asam. Labid al-Asam belajar sihir dari Yahudi yang ada di Yaman. Nah, Yahudi yang ada di Yaman itu belajar sihir dari setan. Ya, setan itu membohongi mereka. Itu adalah dari Nabi Sulaiman. Naudzubillah. Nah, mana lagi tadi? Itu disebutkan ya oleh Ibn Taimiyah di Fatawa Al-Hamawiyah Kubra. Ibn Katsir juga menyebutkan itu ya di Al-Bidayah wa Nihayah. Mana lagi tadi? Ya, maka dia melakukan praktek sihir. Fimustin itu pakai media sisir wa musyatah dan rambut yang jatuh dari sisir. Wajab fital dzakrin nakhl. Dan juga apa namanya? Mayang jantan dari pohon korma, mayang pohon korma. Ya. Fasara yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala ba'da syai' ma'ahlihi wa lam yaf'alhu. Maka akhirnya tersihir, dan sihirnya itu dampaknya adalah beliau diimajinasikan aja bahwa beliau melakukan sesuatu hal, ya, melakukan sesuatu hal terhadap salah seorang istri beliau, padahal beliau enggak melakukan apa-apa. Lakin lam yazal bihamdillahi ta'ala aqluhu wa syu'uruhu wa tamyizuhu ma'ah, ya, namun alhamdulillah, ya, alhamdulillah akal beliau, perasaan beliau, tamyiz beliau, ya, tamyiz artinya sifat yang ada pada beliau untuk membedakan yang hak atau yang batil, itu masih tetap ada berfungsi pada beliau. Ma'ahu. Ya. Beliau masih bisa merasakan fima yuhadditsu bihin nas. Ya. Apa yang beliau katakan kepada manusia, itu beliau masih tahu. Ya, itu masih wahyu dari Allah. Yukallimun nas bil haq, beliau masih menyampaikan kepada kebenaran pada manusia, allazi awhahu Allahu ilaih. Apa yang Allah wahyukan pada beliau. Lakinnahu ahassa bisyai'in. Namun beliau memang merasakan ada sesuatu yang atsara alaihi ba'du al-asar ma'anisaihi. Ya. Memang ada beliau merasakan sesuatu hal. Ada sesuatu yang beliau rasakan. Yang itu asara yang berdampak mansaihi pada sebagian istri-istri beliau. Sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, innahu kana yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala ba'da syai' fil bait ma'a ahlihi wa huwa lam yaf'alhu. Bahwa beliau diimajinasikan melakukan, ya. Bahwa beliau diimajinasikan ya beliau telah melakukan sesuatu hal, sebagian hal di rumah terhadap istri beliau, padahal beliau enggak melakukannya. Faja'ahu al-wahyu, maka datanglah wahyu pada Nabi min rabbihi, dari Allah, biwasitati Jibrilah, ya, Jabra'ilah, nah, dengan wasilah Jibril. Wa akhbarahu, maka Jibril memberitahu kepada Nabi bima waqa'ah, tentang apa yang terjadi. Faba'asa, maka Nabi pun mengutus seseorang manistah raja dalika syekh, ya, untuk mengeluarkan sesuatu hal tadi, buhul-buhul, ya, min bi'ir, yang ada di sumur li ahadil ansor, sumur milik salah seorang ansor. Jadi kalau mau ngobatin sihir itu buhulnya itu mesti dicari, ya dicari. Ya biasanya mereka narok-naroknya itu di tempat-tempat yang nggak kebayang, di bawah lantai kayak gitu-gitu. Nanti mesti dilepas itu buhulnya. Maka buhulnya dapat terus dilepas. Mereka biasanya mengikatnya itu dengan simpul-simpul yang kuat. Mesti dilepas, diurai, bisa insya Allah. Ya, supaya pengaruh sihirnya itu hilang. Nah, fa'atlafahu. Akhirnya beliau menghancurkan buhul tersebut. Azala anhu bihamdillahi ta'ala zalikal athar. Ya. Maka pengaruh ya, sihir tadi, yaitu imajinasi tadi, hilang dari beliau. Ya, wa anzala ali subhanahu wa ta'ala suratai al-mu'awidhatain. Faqarahuma wa zala anhu kullu bala. Maka Allah menurunkan terkait hal ini, ya dua surat. Ya. Mu'awidhatain yaitu surah apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka beliau membacanya dua surat tersebut dan hilanglah segala bala tadi yang menimpa beliau sebelumnya. Ya. Dan beliau menyatakan dalam hadis, beliau bersabda dalam hadis, dalam sebuah hadis, ya. Ma ta'awwada al-muta'awwiduna bimitslihima. Ya. Tidaklah orang yang berlindung dengan sesuatu pun seperti keduanya. Ya. Ini ampuh, ya. Walam yatarattab ala dhalika syai'un mimma yadurun nas aw yukhillu birisalati bil aw bil wahyi. Ya. Maka sihir yang ya apa namanya menimpa Rasul tadi itu enggak memberikan pengaruh. Ya. Tidak menyebabkan hal-hal yang memudaratkan kaum muslimin manusia. Au yukhillu birrisalah. Ya, atau merusak risalah beliau atau wahyu, enggak. Ya. Tidak, itu tetap Allah jaga di situ. Beliau masih tetap tahu apa yang beliau ucapkan. Cuman beliau diimajinasikan aja, melakukan sesuatu hal terhadap istri beliau. Padahal beliau enggak melakukan. Itu aja. Ya. Wallahu jalla wa'ala asamahu minan nas mimma yamna'u usul risalati wa tablighuha. Allah melindungi Nabi SAW. Ya. Ya. Dari apa namanya? Dari manusia yang akan mencegah ya sampainya risalah dan menyampaikan risalah. Enggak ada yang mampu mencegah Rasul ya untuk mendapatkan risalah dari Allah dan tidak ada yang mampu mencegah Rasul menyampaikan risalah. Sampai Yahudi kehabisan akal pakai sihir enggak mampu juga. Ya, hanya berpengaruh pada person pribadi Nabi itu pun enggak berpengaruh apa-apa. Ya, cuma dikhayalkan aja melakukan suatu hal. Nah, terus berikutnya, padahal ini terakhir. Ya, siapa tuh yang dekat situ? Baca. Ah, boleh, kasih dia. Ayo cepat. Ini udah mau udahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala amma ma yusibu ar-rusula min anwa'il bala'i fa innahu lam ya'sim minhu alaihi salatu wassalamu bal asabahu syai'un min dhalika faqad jaraha yawma ahadin wa kasurat. Aduh, berapa bacanya dong? Hah? Pelan. Faqad jaraha yawmu ahadin. Masa yaum ahad? Ya, hari minggu gitu? Yaum ahad. Ah, udah hari minggu gitu, kenaknya ya? Oh. Faqad jaraha yaum uhudin. Hari ahad, hari uhud. Uhud. Oh. Baka surat al-baydatu ala ra'sihi. Wadakhalat fi wajna. Wadakhalat fi wajniya. Wajnah itu kan pipi. Wajnatai. Ini Raymond jauh tertinggal karena sama Ibrahim bin Stefanus Amron ini. Tadi Stefanus. Si bin Stefanus ini luar biasa bacanya. Ayo Remon. Wadakhalati wajnaihi fi wajnataihi. Wajnataihi ba'du khulaqatil. Hah? Ba'du halqatil mughfiri. Migfari. Wasaqata fi ba'dil khafari. Ah, khafari. Allati kanat hunaka wa qad dayyaqu alayhi fi makkata tadyiqan shadidan fa qad asabahu shay'un mimma asaba min man min qal min qabl man qablahu min qablihi min ar-rusuli wa mimma katabahu Allahu alayhi wa rafa'ahu Allahu bihi darajatihi jama' munas alif mansub bil kasrah wa rafa'allahu bihi darajatihi wa a'la bihi maqamahu wa dha'af bihi hasanatuhu wa dha'afa bihi hasanatihi walakinallaha asamahu minhum falam yastati'u qatlahu wala mana'ahu min tablighir risalati walam yahulu bainahu wa baina ma yajibu alayhi minal balagi faqad ballagha ar-risalata wa adda al-amanata hasbuhu sudah cukup sallallahu alaihi wasallam. Miskin mufradat praktek nahunya itu tadi tuh ya Rimon, banyak tuh kan mufradat itu miskin. Ya, semenjak keluar dari sakan nih Remon nih. Udah dampaknya berasa enggak, Mon? Ya. Antum kayak Niko setahun lalu. Sekarang Niko jauh terdepan. Ini Niko, siapa? Ibrahim. Oh, Niko. Ibrahim dahsyat perkembangannya. Taib. Mana tadi? Amma may yusibur rusulu. Adapun yang menimpa para rasul min anwa'il bala, dari berbagai macam bala, maka ya kalau rasul tertimpa bala dibunuh, ya digergaji, ditimpuki, ya yang kayak begini, maka rasul, para rasul, Allah tidak melindungi mereka. Ya. Falam ya'si minhu alaihi sallam. Allah tidak melindungi beliau dari ini. Makanya Allah biarkan Rasul ditimpuki di Taif. Terluka di perang Uhud. Ya. Jatuh terperosok di lubang Uhud. Dilempari panah tombak oleh musyrikin. Dengan bertameng tubuh-tubuh sahabat yang menjadi perisai bagi Nabi. Nabi Zakaria dibunuh. Itu Allah enggak lindungi. Karena memang manusia yang paling berat ujiannya itu para Nabi. Dan Rasulullah SAW yang paling berat tertimpa ujian. Ya. Rasul ditimpuki oleh orang sekampung di Taif. Darah semua. Sampai-sampai sendalnya lengket dengan kaki beliau. Penuh darah, lengket. Ditimpuki. Ya Allah. Ya Allah biarkan itu. Yang Allah lindungi apa? Jadi kayak tadi-tadi. Yaitu tertimpa teluh gitu-gitu. Ya. Barakallahu fikum. Balasa bausyi'un min dzalik. Ya. Rasul itu ditimpa dalam berbagai hal di sini. Semisal apa? Jaroha Rasul terluka pada Yauma Uhud. Ini kok bisa-bisaan dibaca Yauma Ahad. Hari Minggu gitu. Remon. Aduh. Kok bisa-bisaan dibaca Yauma Ahad, Remon? Kemana pikirannya waktu itu? Yauma Uhud ke Yauma Ahad. Aduh. Mana lagi tadi? Ya? Baik. Nah, dan juga baidah beliau. Baidah itu apa sih? Topi besi ya? Itu hancur. Ala roksi yang ada di atas kepala beliau. Hancur. Ya, topi besinya hancur, pecah. Ya. Ya, wadakhalat fi wajnatai dan masuk ke dua pipi beliau itu. Ya. Apa namanya? Sebagian rantai-rantainya itu masuk ke pipi beliau. Ya, pipi beliau jadi terluka. Wasaqata beliau pun terjatuh fi ba'dil khufar. Di sebagian lubang-lubang yang ada di Uhud alati kanat hunaka, yang ada di sana. Nah. Agar dayaku alihi fi Makkah. Tadhiqan syadidan. Orang-orang musyrik itu ya mengintimidasi Nabi, mempersempit ruang Nabi dengan parah. Ya, warafallahu bihi darajatih. Namun Allah mengangkat derajat beliau dengan hal tersebut. Wa ala bihi maqamah. Allah tinggikan maqam beliau dengan hal tersebut. Ya. Wa da'afa bihi hasanatihi. Allah melipat gandakan ya kebajikan beliau. Namun lakinn Allah asamahu minhum. Ya. Namun Allah jaga beliau dari mereka. Ya. Allah melindungi beliau. Mereka memang mampu membuat Nabi berdarah, terluka. Falam yastati'u qatlahu. Namun mereka enggak mampu membunuh Nabi. Karena risalah belum disampaikan. Wala mana'ahu min tablighir risalah. Mereka enggak mampu mencegah beliau ya untuk menyampaikan risalah. Walam yahulu bainah wa baina ma yajibu 'alaihi minal balagh. Mereka pun enggak mampu menghalangi ya apa antara beliau dan kewajiban beliau untuk menyampaikan minal balagh. Faqad ballagha risalah wa addal amanata sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah. Ya, cukup sampai sini. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.